Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya diberikan suatu berita atau dibagikan suatu link Facebook di mana beritanya adalah Pak Ade Armando itu melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke kepolisian dengan tuduhan penistaan atau penghinaan terhadap agama Kristen dan juga beberapa pihak yang lain. Dan setelah itu beberapa orang meminta pendapat saya soal sepak terjang dari Yahya Waloni ini. Dan kalau saya disuruh untuk memberi penilaian terhadap Yahya Waloni ini, maka saya mempunyai tiga penilaian terhadap dia. Pertama, dia adalah orang yang pengecut. Kedua, dia adalah orang yang mulutnya sangat busuk penuh makian. Dan yang ketiga, dia adalah seorang penipu atau pembohong besar. Kenapa saya mengatakan dia pengecut? Beberapa tahun yang lalu, pada saat video-video dia beredar yang menyerang iman Kristen, saya akhirnya mengontak dia. Dan pada saat mengontak dia, saya katakan kepada dia bahwa saya bisa menjawab semua serangannya dan menantang dia dalam suatu perdebatan terbuka secara langsung. Dan waktu itu ada satu masjid di Surabaya yang sudah ada panitianya yang mau mempertemukan saya dengan dia. Dan semua sudah ngontak, tapi 2 minggu sebelum acara itu berlangsung, tiba-tiba HP-nya mati, nomornya tidak bisa dihubungi lagi. Dan akhirnya dengan sendirinya acara debat itu batal. Saya lalu bertanya kepada pihak panitia yang di Surabaya itu, dan jawabannya hanya simpel lewat SMS adalah bahwa Ustadz Yahya Waloni ini sedang sibuk berdakwah. Dari situ saya anggap bahwa orang ini memang orang yang pengecut. Dia banyak berkuar-kuar menyerang iman Kristen, tapi ketika ditantang untuk mempertanggungjawabkan semua serangan dia, dia sama sekali tidak punya nyali untuk berdebat, ya. Dan karena itu juga setelah saya memberikan tanggapan-tanggapan 15 video saya berikan untuk menanggapi semua omongan dia, saya juga sudah berikan satu video untuk menantang dia debat terbuka kapan dan dimanapun. Dan video itu sudah dari tahun 2014, tapi sampai hari ini Yahya Waloni tidak muncul batang hidungnya sama sekali. Karena itu maka wajar penilaian saya terhadap dia yang pertama adalah Ustadz Yahya Waloni adalah orang yang pengecut. Penilaian saya yang kedua itu adalah bahwa dia ini adalah orang yang mulutnya sangat busuk, kurang ajar, dan penuh cacian makian yang tidak layak disebut sebagai ustaz. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah 15 video saya itu dipublikasikan, ada seorang ustaz dari Lampung yang namanya Yusuf Al-Islami. Dia sebenarnya tidak senang ketika melihat video saya yang membantah Yahya Waloni. Dan karenanya dia bertekad untuk membungkam saya dengan membuat sebuah acara perdebatan saya melawan Yahya. Dan dia akhirnya bertemu dengan Yahya Waloni di Lampung. Lalu entah bagaimana kesepakatan mereka berdua adalah bahwa Yahya meminta kepada Yusuf Al-Islami untuk mengurusi acara perdebatan antara dia dan saya. Lalu Yusuf Islami ini mengontak saya. Setelah mengontak saya bersedia. Ketika saya bersedia, lalu Yusuf Islami ini lalu mengontak kembali Yahya Waloni untuk menyatakan bahwa saya, Pendeta Esra, bersedia dan karenanya mau menggelar acara debat. Tapi di luar dugaan dari Yusuf Al-Islami ini adalah bahwa dia dimaki-maki sedemikian rupa oleh Yahya Waloni dengan kata-kata anjing, babi, bangsat, dan lain sebagainya. Ya, dan itu membuat Yusuf Al-Islami ini sangat tersinggung dan juga heran, ya. Lalu dia akhirnya membatalkan acara debat itu, padahal sudah bicara dengan saya. Dan juga pada akhirnya saya juga heran, saya sebenarnya agak kurang percaya. Mana mungkin ada ustadz bisa mulutnya sekotor itu. Dan akhirnya saya menelpon Yahya ini dengan merekam pembicaraan itu. Dan ternyata saudara memang mulutnya penuh dengan cacian makian yang luar biasa biadab menurut saya. Dan harusnya orang seperti ini memang tidak layak disebut sebagai ustadz. Dan dia berkata itu adalah kebiasaannya dulu, kebiasaan orang Manado, ya. Tapi terlepas daripada kebiasaan dulu, kalau memang dia dulu itu pendeta kok tukang maki, lalu dia membawa-bawa orang Manado lagi, wah itu adalah kebiasaan orang Manado. Jadi terlepas dari itu, bagi saya Ya, kalau saudara mau melihat bagaimana makian-makian yang dia keluarkan, silakan lihat video saya yang lain yang berbicara atau yang mengungkapkan rekaman pembicaraan yang penuh cacian dan makian dari Yahya Waluni ini. Lalu itu jadi karena itu saya menganggap bahwa ini orangnya adalah orang yang mulutnya busuk, penuh dengan cacian makian yang tidak layak disebut sebagai ustaz sebenarnya. Jadi yang pertama dia pengecut, yang kedua dia itu bermulut busuk, kurang ajar dan penuh cacian. Yang ketiga adalah bahwa orang ini adalah penipu besar atau pembohong besar. Dalam berbagai ceramahnya ya, dia mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor universitas di Papua, mantan pendeta GKI, dan juga dia selalu mengatakan di mana-mana bahwa dia tinggalkan Kristen bukan karena masalah duit, karena kalau mau justru dengan jadi mualaf dia itu meninggalkan banyak kemewahan, karena katanya waktu dia menjadi pendeta GKI gajinya itu luar biasa besarnya ya. Nah, sebenarnya omongan-omongan seperti ini omong kosong yang tidak ada dasar sama sekali ya. Dan ini adalah satu penipuan publik yang luar biasa. Nah, terkait dengan ini ada seorang teman pendeta namanya Pendeta Isaac Martinus ya. Dia itu orang Papua dan juga pendeta dari GKI di tanah Papua. Dan beberapa hari yang lalu dia memberikan suatu semacam suatu laporan atau suatu informasi terkait dengan kebohongan daripada Yahya Waluni ini yang telah dia teliti. Dan berikut ini saya akan membacakan saja apa yang telah ditulis oleh Pendeta Isaac Martinus ini supaya menjadi ketahuan bagi kita semua bahwa Yahya Waluni ternyata pembohong besar ya. Nah, berikut ini kata-kata dari Pendeta Isaac Martinus Rahayu. Judulnya adalah Kesaksian Bohong Yahya Waluni Soal GKI di Tanah Papua. Sebenarnya saya tidak terlalu pusing tanggapi soal Yahya Waluni. Namun banyak teman dari luar terus bertanya, benarkah Waluni adalah orang hebat di GKI? Perhatikan beberapa videonya, selalu ada tulisan mantan pendeta GKI di tanah Papua. Saya bukan baru mengetahuinya, tapi sudah tahu dan nonton itu sejak tahun 2007, saat masih di Kota Raja. Saat itu beberapa warga jemaat bangun pagi, menemukan keping VCD yang diletakkan di teras rumah mereka. Lalu mereka nonton, ternyata isinya adalah kesaksian Waluni sebagai mantan pendeta GKI. Dan mereka memberikan kepada saya. Lalu saya menonton dan kemudian menulis jawabannya pada buletin jemaat GKI Getsemani Kota Raja. Saat itu saya bantu-bantu pelayan di sana, membantu Ibu Pendeta Justince Mirino yang saat itu menjadi ketua majelis jemaat. Sekarang tambah ramai karena ada di YouTube. Saya juga sudah menulis beberapa kesaksian bohongnya di grup Waluni soal GKI dan beberapa hal. Tetapi ada yang masih bertanya, jadi saya mencoba untuk menulis ini untuk teman-teman yang ingin tahu hal itu. Pertama, perlu diketahui bahwa Yahya Waluni bukan pegawai organik GKI di tanah Papua. Saya sudah berusaha mencari tahu siapa teman angkatnya saat ditabiskan jadi pendeta GKI. Ternyata hampir semua tidak mengenal dia. Kedua, informasi yang didapat adalah Waluni mantan tentara yang kena disetir lalu ke Papua dan minta untuk membantu pelayanan. Info yang saya dapat, beliau datang pada Bapak Pendeta Herman Saud jadi ketua sinode. Catatan, beliau sekali lagi bukan pendeta GKI. Ketiga, Waluni mengatakan bahwa walaupun gajinya 10 juta dan dia memegang sendiri persepuluhan, tetapi dia mau melepaskan itu untuk pindah keyakinan. Catatan, soal beliau pindah keyakinan itu adalah haknya yang harus dihormati dan dihargai. Entah karena alasan hidayah itu urusannya dengan yang ilahi. Tapi kesaksian yang bohong adalah dia mempunyai gaji 10 juta rupiah. Ingat, belum pernah ada pendeta GKI di tanah Papua yang gajinya sebesar itu sampai saat ini. Silakan cek semua bukti transaksi gaji GKI. Apalagi yang bersangkutan membantu pelayanan. bagaimana bisa mendapat gaji lebih besar dari pegawai organik. Bahkan dalam aturan pun tidak ada gaji sebesar itu. Seorang pendeta yang bergelar doktor pun tidak mempunyai gaji seperti itu. Apalagi Waloni yang saat itu bergelar STH. Hal lain, ternyata mengklaim pendeta GKI, tapi Waloni kok tidak tahu bahwa tidak dibenarkan pendeta GKI memegang semua perpuluhan. Lagi pula ada bendahara yang mengatur keuangan. Bagaimana bisa dia mengklaim seperti itu? Jemaat saja tidak boleh mengatur perpuluhan, semua disetor ke sinode. Lalu Waloni apa? Ini kebohongan yang agung. Keempat, Waloni mengklaim dia adalah ahli bahasa Ibrani dan katanya di Indonesia hanya ada 3 orang ahli Ibrani, yakni Waloni, Pendeta Immanuel Victor Tanya dan seorang lagi, saya lupa. Kok mengklaim dirinya ahli Ibrani tetapi dia tidak tahu bahwa Pendeta Tanya itu bukan ahli bahasa Ibrani, beliau adalah dosen Islamologi. Sampai detik ini saya belum menemukan buku Pendeta Tanya soal bahasa Ibrani. Apalagi Waloni, jangankan buku, diktat hasil karya yang menunjukkan bahwa dia seorang ahli Ibrani pun tidak ada. Jadi dia ahli Ibrani kabualan. Dia lupa bahwa di Indonesia ada ahli bahasa Ibrani. Kelima, Waloni mengatakan bahwa dia doktor teologi Kristen. Tetapi dia tidak berani menunjukkan atau memposting kampus teologi mana dia mengambil S2 dan S3-nya. Sebab dia waktu pindah keyakinan masih S1. Lalu sudah pindah keyakinan, kapan kuliah teologi S2 dan S3? Ini pembodohan aku. Karena Waloni mengatakan bahwa gaji pendeta dibayar dari Stuttgartensia. Oleh-oleh, sejak zaman kapan gaji pendeta dibayar dari sana? Terlalu suka membohongi orang demi sesuap nasi. Ada beberapa orang yang menyarankan saya agar GKI melaporkan Waloni di polisi. Salah seorang teman ini Muslim di Bandung. Dia katakan, biar kami tahu siapa sebenarnya Waloni. Saya jawab, Waloni terlalu kecil bagi GKI di tanah Papua. Dia tidak ada apa-apanya. Percuma buang waktu melaporkan orang penipu seperti itu. Toh jagonya hanya di luar Papua. Kesaksiannya tidak berdampak bagi GKI di tanah Papua. Nah, saudara-saudara, itu kira-kira kesaksian daripada Pendeta Isaac Rahayu tentang kebohongan dari Yahya Waloni ini, yang katanya adalah mantan pendeta di GKI di tanah Papua. Juga dia mengatakan atau mengklaim diri bahwa dia itu adalah mantan rektor di Universitas Kristen Papua. Dan hal ini saya juga tanyakan kepada Pendeta Isaac. Dan pertanyaan saya itu seperti ini. Kalau soal info bahwa dia mantan rektor UKI, itu bagaimana Pak Isaac Martinus Kaisang Rahail? Dan Pendeta Isaac menjawab, dia pernah bersaing jadi rektor, tapi kalah. Kekalahan itu membuat dia mundur dan kabur itu, Pak. Ini Ibu Pendeta Vince Intiwa, kenal sebagai sesama teman di Sorong. Terus UKI itu juga bukan Calvinis. UKI bukan Calvinis, sedangkan Yahya Waloni mengakui sebagai rektor dari sekolah yang beraliran Calvinis. Nah, dari sini semua jelas bahwa Yahya Waloni adalah pembohong atau penipu besar. Jadi tepat seperti saya bilang bahwa dia nomor satu pengecut, nomor dua itu adalah orang yang mulutnya sangat kotor atau busuk, dan yang ketiga itu adalah penipu dan pembohong besar. Nah, karena itu maka saya minta juga kepada semua saudara-saudara Kristen yang mendengar ocehan dan bualan omong kosong dari Ustadz Gadungan ini, ya, tidak usah terpengaruh dengan apapun omongan dia. Kalau dia memang punya nyali, maka kembali saya menantang dia untuk berdebat satu lawan satu, ya, kalau memang dia punya nyali untuk berdebat. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi semua saudara untuk bisa mengetahui siapa sebenarnya Ustadz Yahya Waloni ini. Dia sesungguhnya adalah musang berbulu domba. Kau tutupi sikapku dengan warna madu.